Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibu rabbuna wa yardha. Asyadu la ilaha illallah, dahu la syarika lah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kita lanjutkan dars ke-62, masuk poin yang ke-5. Al-Khamis. Al-Khamis, Al-Asma'ul Khamsatu, Hiya Abun, Akhun, Hamun, Fuzu. Bahasanya termasuk Al-Asma'ul Khamsah adalah lafaz Abun, Akhun, Hamun, Fu, dan Zu. Wahadihi al-Asma'u turfa'u bil-wawi, watunsabu bil-alifi, watujarru bil-ya'i, bisyartin, antakuna mudafatan ila ghairi ya'il mutakallimi, wa an takuna mufradatan ay ghairu musanna wala majmu'atin. Bahwasanya isim-isim ini ya, al asmaul khamsah ini, dia itu di marfukan dengan huruf wau, kemudian dimansubkan dengan huruf alif, kemudian dimajrurkan dengan huruf ya, dengan syarat bahwasanya ya al asmaul khamsah ini diidofahkan kepada yang bukan ya mutakallim, itu ya menunjukkan makna kepemilikan. Bukan bentuk bentuknya bukan mufrad ya. Dan dalam keadaan mufrad, maksudnya bukan musanna atau dalam keadaan jamak. Jadi kalau abun, akhun, hamun, fu, dan zu-nya itu sudah bukan lagi mufrad, maka tidak berlaku ya. Jadi kalau kalau sudah musanna atau jamak, maka nanti berbeda. Mislu ja'a akhuka ra'aitu abaka marartu bidhimalin. Saudaramu telah datang, ra'aitu abaka, aku melihat ayahmu, marartu bi dzimalin, aku berpapasan dengan orang yang pemilik harta. Ya, jadi ini marfu dengan dhamma, mansub dengan alif, kemudian majrur dengan ya. Fa idza lam takun mudhafatan u'ribat bil harakatiz zahirati. Dan jika tidak dimudhofkan ya, maka maksudnya nggak dimudhofkan dengan dalam keadaannya itu tidak mudhof sebagai mudhof, maka dia diirab dengan harokat yang nampak. Misal contohnya kullu arabiyyin akhun ya, bahwasanya semua orang Arab adalah bersaudara, li jami'il Arab, orang Arab adalah saudara bagi ya, saudara bagi semua Arab. Ya. Nah, ini perlu dikritisi ya kalau dari sisi makna. Nah, tapi poinnya adalah akhunnya ini tidak diidofahkan. Maka dia ya marfunya dengan dhommah, tidak dengan wawu. Kemudian ya, poin selanjutnya, wa idza udifat liya il mutakallimi uribat biharakatin muqaddaratin ala ma qabla al ya'i. Ya, jika diidhafahkan kepada ya mutakallim ya, maka maka dia di'irab ya dengan harokat muqaddarah. Ya, kalau diidhafahkan kepada ya, maka diirabnya dengan harokat muqaddarah pada huruf alif ya, pada huruf ya ya, alama qoblal ya ya, pada huruf sebelum ya nya tersebut. Misal contohnya abi karimun ya, abi karimun, ayahku mulia. Maka abi ya, itu kan mubtada ya, fi mahali rafin mubtada, tanda marfunya apa? Dhammah muqaddarah ya, tanda marfunya adalah dhammah muqaddarah. Jadi yang dhammah muqaddarahnya itu lafaz ab ya, lafaz sebelum ya-nya ya, lafaz sebelum ya-nya. Nah. Kemudian di sini abun mubtada, mubtadaun marfuun bi dhammat ghibtin muqaddaratin alal ya'i. Ya halal alal ya'i. Kemudian wal ya'u dhamirun muttasilun mabniun fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Bahwasanya ya'nya itu dhamir muttasil mabniun fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Ya'nya itu dhamir ya bersambung ya mabni pada posisi majrur sebagai mudhaf ilaih, sedangkan karimun khabarun marfuun bi dhammah. Karimunnya khabar marfu ya dengan tanda dhammah. Kemudian poin selanjutnya, wa idza sunniyat au jumi'at u'ribat i'rab al musanna awil jam awil jam'i. Jika asmaul khamsahnya dimusannakan atau dijamakkan, maka di'irab dengan i'rabnya musanna. Jadi i'rab seperti i'rabnya musanna atau jama'. Ya, contohnya mislu in akhawaika inna akhawaika zawa fadlin. Sungguhnya dua saudaramu mulia, ya pemilik kemuliaan. Ijtama'a majlisul aba'i. Ya. Atau yang lain, ya ijtama'a ya majlisul aba'i. Ya. Nah, ini ada dua lafaz yaitu zawa dan aba. Ya, kalau dimusana kan atau jama, maka i'rabnya mengikuti i'rab musana atau jama. Naam. Wa fi ma yali ba'dul ma'lumatil 'ammati 'anil asma'il khamsah. Berikut ini adalah sebagian ya sebagian maklumat umum ya tentang asmaul khamsah. Pertama, abun. Abun ini asluhu asalnya abaun ya. Aslinya itu abaun bi fathil ba'i wa tasniyatihi abawani wa abawaini wa jam'uhu aba. Ya, wa jam'uhu abaun. Wal aba wal abawani ya huma al abu wal ummu. Abun ini aslinya abawun ya, dengan menfathahkan ba-nya. Kemudian kalau musananya itu abawani ya, jadi kalau musana itu kelihatan wawunya itu muncul abawani atau abawain. Nah, al abawan ini adalah ayah dan ibu ya, jadi dua ya. Al abawan ini maksudnya al ab wal um. Ya, tapi tergantung konteksnya ya. Maksudnya orang tua, ayah, ibu. Bisa juga dua bapak ya, bisa juga dua bapak. Kemudian wal ubuwatu masdarul abbi kal umumah ya. Kal umumati. Nah, sedangkan al ubuwah yaitu masdar dari lafaz al ab ya. Sebagaimana ya al-umuwah sebenarnya kalau mau al-umuwah ya, bukan umumah ya, sebagaimana al-umuwah ya, jadi sama al-ubuwah al-umuwah kebapaan ya keayahan. Al-ubuwah itu kebapaan ya jalur bapak gitu, wal umumah ini kepamanan. Kemudian wa ya abati wa ya abata lugotani fin nida'i ya. Ya abati dan ya abata ini adalah dua lugoh dialek ya di dalam menyeru ya, di dalam menyeru. Halat fihima ya ta'u mahallil ya'i ya. Jadi untuk nida ya, ini bisa abati abata ya, dan huruf ta'nya itu menempati posisi dari ya'nya. Jadi aslinya kan abi gitu ya, ya abi, tapi jadi diganti ta ya abati au ya abata. Ya, kemudian selanjutnya akhun ya, lafaz akhun. Akhun asluhu akhawun ya, aslinya akhawun bi fathil kha'i dengan memfathahkan kha'nya. Wa tasniyatuhu akhawani wa akhawain wa jam'uhu akha ya. Jadi musananya akhawan dan akhawain, jamaknya akhaun ya. Misru abaun ya, semisal misru abain, semisal aba ya. Jadi dari sisi wazannya sama. ويجمعوا أيضا على إخواني وعلى إخوة. Dan dijamakkan juga bisa ikhwan, bisa ikhwah. Ya. وَأَكْثَرُ مَا يَسْتَعْمِلُ الْإِخْوَانِ فِي الْأَصْدِقَاءِ وَالْإِخْوَةِ فِي الْوِلَادَةِ. Kebanyakan penggunaan untuk ikhwan itu biasanya untuk asdiqa, yaitu teman. Sedangkan ikhwah itu biasanya untuk kekerabatan atau saudara saudara kandung. Kemudian hamun, asluhu hamawun, aslinya hamawun dengan bifathil mimi dengan memfathah mimnya, wa tasniyatuhu musananya adalah hamawani ya, wa hamawain, wa jamuhu ahma, jamaknya adalah ahma. Wal walhamatu ya ummuz zauj ya, jadi ahma ini adalah ibunya suami, ibunya suami. Ya ummu ummu zauj itu namanya hamu ya, hamu. Jadi ahma ini mertua ya, ibunya suami. Kemudian fu ya, fu asluhu fawahun ya. Naqasat minha alha, haknya ini dihapus. Ya watasnya tuhu dan musananya itu adalah fawa ya. Wa fawa ya, dan juga fawai ya. Fawa dan fawai. Wa jamuhu afwahun, jamaknya afwahun. Kemudian zu asruhu zawa ya. Wa ma'nahu sahib, wa ma'nahu sahibun. Wa la ya'ti illa mudafan ilasmin jinsi ilasmi ila ismi jinsin mislu zumalin wala yudafu ila dhamiri wala ila ila sifah. Bahwasanya maknanya itu artinya pemilik dan tidak diucapkan datang ya kecuali dalam keadaan dimudhafkan kepada isim jenis, misalnya zumalin pemilik harta, dan juga tidak dimudhafkan kepada dhamir ya wala ila sifah, dan juga tidak dimudhafkan ke sifat. Wa mu'annasuhu zat, dan mu'annasnya itu zatu. Wa tasniyatuhu zawa wa zawai ya, dan musananya itu zawa dan zawai ya, lil mudzakkari untuk mudzakkar, wa zawata wa zawati dan untuk mu'annasnya ya, lil mu'annas itu bisa zawata bisa zawatai ya, lil mu'annas. Wa jamuhu lil mudzakkari, dan jamaknya untuk mudzakkar zawu ya, wa zawi ya, walil muannasi zawatu ya, dan untuk muannas zawatu. Wa amma dzata, wa amma dzata wa amma dzata yaumin ya, aw dzata marratin, wa amma dzata marratin wa dzata yaumin wa dzata lailatin fa huwa dzarfu zamanin mansubun bil fathati. Adapun zata yaumin zata marrah ya, satu hari, satu malam, satu kali gitu ya, adalah zorof zaman ya, dan dia mansub dengan tanda tanda fathah ya, tanda fathah. Demikian ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.